aku belum mandi. Aku buang tapi masih kamu juga. Aku buang aku buang, apalagi kalau sudah mandi. Aku buang kaos di kampus sekali. Kalau orang lain melihat aku buang pada aku tak pernah. Aku buang aku buang, tapi kalau suami I'm not afraid to die. We'll be right back.

complexo é hoje em consulta aqui. Quem quer fazer amor, só liga aí. Down and up, that's the way we. Jump up.